قال رحمه الله فروض الوضوء. فروض الوضوء يعني مقصودنا أركان الوضوء، ركن الوضوء. Yani furudul wudu ini maksud adalah a'dha'ul wudu juga. A'dha'ul wudu. Anggota-anggota wudu, apa yang dibasuh, apa yang dikenakan, yang dikenai air. Boleh dikatakan sebagai arkanul wudu, rukun wudu. Qauluhu amma furuduhu fasittatun. Fasid datun, ada enam rukun. Yang pertama ghuslul wajhi, ghusl atau ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang pertama membasuh muka. Bika milihi, bika milihi, boleh ditambah seluruhnya. Diterangkan oleh beliau apa yang dimaksud dengan muka di wala wa minhu wal almadmadhah wal istinshaq. Termasuk dalam membasuh wudu ini, membasuh muka ini, madmadhah wal istinshaq. Wa minhu al-madmadah wal istinshaq. Artinya kalau orang itu membawanya tidak madmadah dan tidak istinshaq, tidak sah wudunya. Kalau tidak kumur-kumur, nah, madmadah itu kumur-kumur, istinshaq menghirup air dengan hidung, kalau tidak dia lakukan maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Salah satunya saja ataupun yang kedua, duanya sama saja. Nah, dia mau berwudu tapi tidak. Nah, dia mau apa namanya, membasuh muka, atau dia berwudu tapi tidak madmadah. Istinshaq dia lakukan tidak sah. Atau dia berwudu, nah dia tidak istinshaq tapi kumur-kumur, sama. Baik, ini nah sekarang kalau ya, dia tidak membasuh mukanya, tadi kan kita sebutkan ghuslul wajhi bikamilihi, bikamilihi. Kalau dia tidak membasuh muka dengan sempurna, itu berarti dia tidak, nah, menjalankan perintah Allah. Nah, tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, berarti tidak sah salatnya. Ya. Tidak sah wudunya, tidak sah salatnya. Sama aja kalau misalnya pun sah wudunya tapi asal-asalan atau enggak sempurna. Kalau biasanya kalau udah tidak salah-salah itu dia tidak sah wudunya. Mungkin ada yang tidak kena, yang ketinggalan. Baik, sekarang wahadduhu taulan, batasannya wajah taulan, panjang tinggi ya, ini taulan dari ubun-ubun sampai dagu. Min manabit, min manabit asy'ari, manabit asy'ari atau syari, tempat tumbuhnya rambut. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut, syari ra'si, rambut di kepala, ila dhaqni, ila dhaqni, sampai dagu, batasannya dari atas ke bawah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Min manabitu sya'ri ra'si ila dhaqni, itu panjangnya, tinggi atas bawah. Ini kalau yang dahinya lebar ya kena semua. Itu enggak sampai sini kan? Enggak sampai sini kan? Asal yang wajar lah, itu kan sebelum botak. Apa? Itu kan setelah botaknya. Asalnya kan enggak ada yang sampai sini. Cuma sampai di ini kan. Ubun-ubun sini. Nah, dari situ itu taulan. Nah, sekarang arban. Lebar. Lebar itu ila furu'il udun. Ila furu'il udunain. Sampai dua tepi ujung telinga ini. Ya, dan di pinggir ya, dua telinga. Ini daging kecil ini kan? Iya deh. Ada masing-masing semua punya kan? Nah, itu lebarnya. Jadi wajah sampai situ. Melewati jambang berarti. Ini jambangnya kena juga masuk. Ila furu' al-udun. Ardan. Tadi kan disebutkan ghuslul wajhi bikamilihi, kemudian wa minhu al-madmadah wal istinsyaq. Ya. Nah, ini madmadah wal istinsyaq itu bukan sekaligus ya. Tapi didahulukan ini setelah membasuh tangan sampai pergelangan tangan, kemudian baru kumur-kumur, baru istinsyaq dan istinsar. Istinsyaq dan istinsar. Ya, baru membasuh muka. Baru membasuh muka. Walaupun boleh, dan ada juga riwayat Rasulullah ketika berwudu sedang basuh muka juga kumur-kumur atau istinsyaq. Tapi yang wasan didahulukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ila al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku, bukan dibalik. Berdasarkan nas Al-Qur'an. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Bukan minal marafiq. Ya, ilal marafiq. Dari mana berarti? Dari mana? Dari ujung jari sampai siku. Yang antum lihat kadang-kadang di mana kalau sholat, nah, di luar tempat-tempat wudhu itu antum perhatikan banyak orang, nah, kaum saudara-saudara kita kaum muslimin masih wudhunya seperti itu. Jadi keran itu putarnya dia basuh dari sini, di awal ya, di balik mestinya. Nah, baik. Wa mashu jami'ir ra'si wa minhu al-udhunan. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Ini keluar dari perdebatan yang panjang. Dan itu sebetulnya juga perdebatan itu tidak perlu, karena memang tidak ada dikenal. Mereka memperselisihkan tentang makna atau fungsi ba di dalam kalimat wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, usap kepala usaplah kepalamu, itu mereka yang sebagian ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan baknya di situ anu tambahnya ria. Jadi sebagian saja, tidak semua. Makanya kalau antum lihat dia kalau sholat di masjid-masjid di luar, juga di kalangan ahli sunnah, masjid awam kan, masjid jami atau gimana antum mampir, ada yang kadang-kadang wudhu dah kenakan sebuah selesai. Ya, ini pegangannya sih, itu ya, lemah pendapatnya itu. Tidak dikenal dalam bahasa Arab kalau yang namanya ba di situ menunjukkan apa? Bagian. Qala wa minhu al-udunan. Ada riwayat dia walaupun dibersihkan juga. Nah, tadi dimasukkan di rajikan bahwa minhu al-udunan, yakni al-udunan minar ra's. Riwayat al-udunan minar ra's. Telinga itu, dua telinga itu termasuk bagian kepala. Jadi kalau mengusap dan diajarkan, dituntunkan juga caranya mengusap itu diajarkan oleh Rasulullah. Nah, habis mengusap kepala dari ibu jari dalam telinga dari depan ke belakang, kembali ke depan, baru telunjuk masuk, putar. Terus saya sudah. Antum mana? Biar mantap bersihnya. Wow, di sini ada Rasulullah mengajarkan. Baik. Walaupun nanti mashur sini, nah, memang ada dalam riwayat sebagian. Tapi ketika kapan? Misalnya pakai imamah, ya, yang sulit untuk di masang lagi, ya. Sebagian mungkin yang imamah diusap, selesai, seperti itu aja. Ini nggak perlu di, dilepas imamah. Dan memang itu tempatnya mengusap sebagian. Kalau pakai imamah. Baik. Ala wa ghuslur rijlain ila ka'bayn. Ghuslul wajhi, ghuslul yadain, mashu ra'si wal udhunain. Ghuslur rijlain ila ka'bayn. Tartib muwalah 6 kan? 6. 6 rukun. Ghuslur rijlain ila ka'bayn, ini juga sering. Jadi terbalik seperti tangan, ya. Orang mulai disiramkan apa? Ya, tumitnya duluan. Tumitnya mestinya apa? Dari ujung jari. Dan bahkan disunahkan untuk menyela-nyela tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Bahkan disebut apa? Kalau kaki disunah apa? Di pendapat sebagian ulama dengan tangan kiri, ya, untuk membersihkan, untuk menghormati tangan kanan, disunahkan dengan tangan kiri. Dianjurkan bukan disunahkan, tapi memang mereka menganggap ini tangan kiri urusan pembersihan, kebersihan, ya, sela-sela jari kaki. Ya. Kalau kanan tangan ya mungkin nggak masalah ya, di kaki, baik. Nah, ilal ka'bain, bukan minal ka'bain. Sampai itu tumit. Atau sampai dua mata kaki. Mana dua mata kaki itu yang tulang menonjol di kaki kita? Sampai situ. Berarti dia apa namanya? Harus kena basuhan. Wat tertib berturutan, ya. Tertib. Dimulai dengan basuh muka, kemudian kedua tangan. Nah, tertib berurut muka dulu, tangan, usap kepala, telinga, barukah kaki. Jangan dibalik. Narukun. Dan yang keenam, mualah. Mualah ini artinya bersambung. Nak muka, terus nantilah kaki dulu. Tidak boleh. Nah. Ya, bersambung. Bersambung artinya nah, tadi berurutan bersambung, jangan muka sudah muka tangannya masih di perut masih kotor, nanti aja kaki dulu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, mualah itu artinya mualah. Jangan memisah. Ya, jangan memisah artinya membasuh sebagian apa? Anggota wudu kemudian membasuh yang lain yang bukan urutannya. Baru nanti balik lagi ya Nabi. Qala rahimahullah wa dalilu qawlu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ini disyaratkan diantaranya Syekh Sa'di ketika akan Anda berniat salat itu sudah ada niat, tidak perlu talafud. Tidak perlu dilafadzkan. Nah, tidak ada keinginan sholat, dorongan untuk sholat, berwudu. Wa dalilu tertib hadis ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u bima bada'allahu bih. Tertib, ini berurutan. Bedakan ya, berurutan dengan bersambung. Ya, tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Kalau tertib dalilnya ini ibda'u bima bada Allahu bih. Dan itu juga sikap Rasulullah SAW ya, mengamalkan perintah Allah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Saya mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Rasulullah mulai jadi dari Safa Marwah. Nah ini juga ini perintah beliau ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Wa dalilul mualah sekarang dalil mualah, dalil bersambung tidak boleh dipisah. Hadis sahibul lum'ah. Hadis sahibul lum'ah, sahibul lum'ah. Hadis sahibul lum'ah. Naam. Yani lum'ah di sini artinya sesuatu yang tidak, kalau misalnya lum'ah kan berkilau ya mestinya, tapi ini kilaunya itu bukan kena air, tapi karena tidak kena air. Nah, ada tanda air kering ini, tidak terkena air. Ani Nabi SAW annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atan qadra dirham lam yasibha al ma' fa amarahu bil i'adah. Diperintahkan oleh Rasulullah dari Nabi SAW bahwa beliau ketika melihat nah, rajulan seorang sahabat fi qadamihi di kakinya ada lum'atan. Nah, yang tidaknya ini seukuran dirham yang tidak terkena air. Maka beliau pun memanggilnya dan memerintahkan dia sahabat tadi untuk mengulangi wudunya. Mengulangi wudunya. Enggak disuruh cuci kaki aja tapi lengkap dari awal. Dari awal karena mualah itu nah, mualah itu menunjukkan apa? Rukun. Yang namanya rukun kalau hilang dan tidak terjalankan gugur semua. Di rukun iman, rukun Islam. Nah. Baik. Itu ringkasnya semuanya disebutkan oleh beliau. Qala Syekh Hafizahullah. Sifatul wudu ja'at mabniyatan fi kitabillah mubayyinatan. Kalau mubayyinatan berarti faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ini mujmal atau anu? Hah? Mujmal atau anu? Sebutkanlah beliau. Jahat mubayyinatan berarti mujmal kan? Bagaimana bentuknya membasuh? caranya diterangkan oleh Rasul Rasulullah SAW. Nah, fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Allah, dalam hadis, dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan sunnah Rasulullah SAW yang paling sahih, yang paling sahih diriwayatkan oleh siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang paling sahih. Yang anda tahu, yang masyhur saya. Qala fa fi kitabillahi azza wa jalla ja'at fi suratil maidah fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Di dalam kitabullah datang dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, nah, idza qumtum ilas shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arjulakum, nilainya ini atofnya ke wajib, ke witnam, ke aidiyakum ilal marafiq, ke aidiyakum terakhir. Jadi fagsilu aidiyakum ilal marafiq wagsilu arjulakum. Orang-orang, sebagian orang-orang Syiah awal, yang tasayu awal ataupun mungkin Yazidi atau Allah alam, mereka ada membaca wamsahu biru'usikum wa'arjulikum. Mereka membacanya seperti itu, wa'arjulikum. Jadi mereka mengusap kaki Syiah biasanya. Mereka tidak membasuh kaki tapi mengusap kaki. Kalau sekarang Syiah juga membasuh, karena mereka enggak tahu aja mazhab mereka, atau ikut-ikutan atau takiyah. Ya, mata mereka tidak mau, tidak membasuh kaki. Qala wa ma'na qawlihi, makna firman Allah Subhanahu wa taala idza kumtum ila shalah ai aradtum al-qiyam laha. Ini ketika Anda, ketika kita ingin menegakkan salat, berdiri untuk salat, wa antum ala ghairi taharah, sementara kamu, kita tidak dalam keadaan taharah. Ya. Nah, artinya di sini idza kumtum, yani idza kemudian ada fi'il madhi yang seperti ini, itu bukan berarti nah telah lewat, tapi baru mau akan. Nah, baru mau akan bahasa Indonesia bukan ya. Baru ya, mau ini akan menyembah, akan mengerjakan. Seperti idza aradta an idza dakhala al-khala, idza dakhala al-khala, idza kan, nah dakhala al-khala baca apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubthi wal khaba'ith, di dalam kan enggak boleh, iya kan? Jadi kalimat seperti ini maksudnya idza qumtum, ini idza aradtum an taquma. Atau nanti dalam seperti dicontohkan oleh beliau lagi dalam ayat mithlu qawlihi ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kapan kita baca ta'awudz? Sebelum. Nah, seperti itu juga. Jadi sebelum kamu mau mendirikan salat, nah, ada keinginan untuk salat, ya, sebelum kamu mendirikan salat, karena kamu nyanyi, ketika kamu ingin mendirikan, mau mengerjakan salat tidak dalam keadaan taharah, maka kan gitu. Fagsilu wujuhakum. Nah, di dalam ayat ini contohkan oleh beliau surat An-Naml, An-Nahl, idza aradta al-qira'ah, ketika Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Ini ketika iradah itu di mana? Nah, itu. Iradah itu di mana? Di lisan. Di lisan. Enggak, dalam hati, keinginan, niat sudah. Nah, dengar adzan atau lihat masuk waktu, bangkit, mau kemana? Wudu. Berarti apa? Mau sholat. Qala wa amma sunnah. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ja'at min qawlihi wa fi'lihi. Datang dalam wudu, ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalika an Imran maula Utsman bin Affan, yang paling sahih, yang setahu ana yang paling sahih Imran. Imran itu ya Imran ini banyak sekarang ini. Baik, an Imran. Kalau Imran dulu nama orang, masya Allah. Sekarang Imran ni istilahnya, istilah jamaah ini, PKI. Baik, laikasarahum Allah. An Imran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu ra'a Utsman da'a bi wudu. Apa wudu? Air wudu. Ingat, wudu dengan wawnya di fathah itu airnya. Ya, kalau wudu itu perbuatannya. Kalau wudu perbuatannya. Orang tidak diwudu minta diambilkan air untuk berwudu. Fa afragha alayya dayhi. Beliau tuangkan kemudian kepada di atas dua tangannya. Mutlak tangan disebutkan secara mutlak yadun di dalam bahasa Arab. Yadun di dalam bahasa Arab mutlak. Ya, tidak ada ikatan apa-apa. Irfa'idat, angkat tanganmu. Mana yang kita angkat? Sampai pergelangan. Ini disebutkan secara mutlak dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab tangan itu sampai sini. Nah, jadi di membasuh kedua tangan, ya. Awal-awal ini seperti yang disebutkan di sini, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahu matalasa marrat, itu membasuh ini. Kenapa? Mutlak kan? Tidak ada sebutan yang lain kan? Kalau dalam ayat kan yang idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kaitnya. Ya, itu kaitnya. Nah, ini secara mutlak sampai di sini. Ya, nah, kalian ini yang mengerjakan mutlak muqayyad. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan yad, nah, yang mutlak terkait dengan apa? Tentang yang kira salah potong tangan curi nam, ya. As-sariqatu was-sariq, as-sariq was-sariq, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mutlak kan? Mutlak kan? Tidak ada tambahan yang lain kan? Nah, itu artinya dipotong sampai sini. Nah, apalagi dipertegas di dalam hadis Nabi SAW, memotong dua tangan pencuri itu, ya, nah, atau memotong tangan pencuri itu laki-laki dan perempuan sampai pergelangan. Besok. Ya. Secara mutlak, ya sudah dipahami ini tangan. Baik. Subhanallah. Allah tutup ayat itu dengan wallahu azizun hakim. Potong tangan itu Allah tutup dengan kalimat wallahu azizun hakim. Kok katanya kok kalau nah. Ada orang Mu'tazilah yang baca yang merubah. Nah, sama saja kan? Wallahu ghafurur rahim atau azizur rahim? Wallahu azizur rahim. Enggak, kata orang Badui membantah. Dikitnya. Membantah. Kata orang Badui tadi, karena orang Mu'tazilah kan menganggap sama saja nama sifat nama sifat-sifat Allah itu sama semua. Azizun hakim ya alimun hakim, azizur rahim ya sama saja. Tidak menyebutkan ada perbedaan, artinya Allah punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini, tidak mereka akui. Nah, ketika dia membaca fattau aydiyahumma jazaan bima kasabanaka laminallah wallahu azizun hakim, dia orang Mu'tazilah ini mengingkari dan membaca yang lain wallahu azizur rahim. Salah kamu, itu bukan kalamullah. Kok bisa ini kalau kalamullah ya, kalau Allah maha pengampun betul seperti kamu baca itu, kalau Allah pengampun Allah tidak akan potong tangannya. Kalau Allah maha penyayang, ya dia baca Ghafurur Rahim. Kalau dia Allah, kalau Allah Ghafurur Rahim, Allah enggak akan potong tangannya. Enggak ada potong tangan, tapi Allah menyebutkan wallahu azizun hakim. Ini kalam Allah. Ini kalam Allah. Yang kamu baca itu bukan kalam Allah. Nah, diterangkan para ulama, kok bisa nah, dikatakan azizun hakim, hukum Allah seperti ini, bijak, sana sesuai, enggak kejam kan itu turun tangan itu, kan kejam itu orang sekarang ya, orang, terutama dari HAM itu kejam, karena mereka enggak punya akal ya. Tapi para ulama menerangkan ya, di zaman itu sudah ada yang membantah, orang Mu'tazilah juga membantah kejam ini hukum Islam ini mestinya enggak boleh enggak perlu ada potong tangan. Ya. Nah, kenapa kok sebegitu kejamnya? Hanya seperempat dinar dipotong tangan. Ya, 250 ribu rupiah. Taruh yang kalau misalnya seperempat dinar itu satu dinarnya berapa? Sekitar apa? Nah, 1 juta atau berapa? Nah, itu sekitar 250 ribu atau 250 ribu rupiah kemudian dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Nah, padahal ketika dia putus nilai ya, kalau di dalam Islam nilai satu jari ini 100 ekor unta. Satu jari kelingking ini 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta berapa satu? 10 juta, 1 miliar. Satu jari orang muslim, satu jari seorang muslim putus, itu nilainya 1 miliar. 1 miliar. Bayangkan kalau dihitung satu ekor unta itu 10 juta. Bayangkan harganya satu kelingking. Tapi kapan? Ketika dia jaga amanah. Harta orang lain terjaga, darah orang lain terjaga, dihargai dia seperti itu. Satu dia lu putus, gantinya satu 100 ekor unta. Tapi ketika orang lain yang tidak bisa dia jaga, dia langgar hak orang lain, dia ambil hartanya, walaupun cuma seperempat dinar, enggak ada nilainya. Kenapa enggak? Orang lain enggak aman dari kejahatan dia, maka enggak perlu dia, enggak layak untuk nempel. Hikmah kan? Itu hikmahnya. Ketika dia menjaga selamat harta orang lain dari dia, nilainya luar biasa mahalnya. Tapi ketika harta orang lain tidak terjaga dari dia, hanya karena satu butir telur ataupun karena 250 ribu tega dia ambil, gak ada nilainya dia. Gak ada nilainya. Baik. Maka di motong aja Allah tutup dalam ujung di akhir ayat itu maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang menutup setiap ayat itu sangat bersesuaian dengan pangkal ayat. Pasti bersesuaian. Ya. Pasti bersesuaian. Salah satunya itu disebutkan oleh beliau termasuk itu. Qala طيب قال ومن ذلك دعيب فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات beliau basuh 3 kali kanan kiri ثم أدخل يمينه kemudian beliau masukkan ini menunjukkan apa tadi أفرغ على يديه من إنائه disiram tidak langsung dicelup sebelum kita berwudu. Lebih-lebih malam hari bangun tidur itu cuci dulu di keran atau di gayung siram biasakan ya bangun tidur masya Allah ambil air siram dulu cuci dulu tangan 3 kali baru masuk dalam tempat mengambil air wudu jangan langsung bangun tidur cari air kamu nggak tahu kata Rasulullah kamu nggak tahu kemana tanganmu menginap. Di zaman itu sudah ada orang yang berani menantang. Saya tahu tangan saya di mana menginap. Besoknya kemana tangannya? Masuk dalam buburnya sampai siku. Sampai siku. Masuk. Tuh. Ya. Berani menantang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba. Ya. Ikuti aja malah selamat. Ini terjadi ya. Dan itu masya Allah. Jangan juga coba-coba. Seorang muhaddis ulama ahli hadis Rasulullah sudah mengingatkan siapa yang mendahului imam dalam gerakan sholatnya itu mukanya dirubah dengan menjadi muka keledai atau kuda iya apa enggak ya? Nyoba. Dahului iman. Allah rubah mukanya. Sampai muridnya itu sampai bertahun-tahun mendengarkan hadis gurunya, enggak pernah lihat wajahnya. Sampai akhirnya terakhir, selama ini saya dapatkan apa pelajaran atau enggak pernah lihat wajah guru, pengin lihat. Karena tahu muridnya amanah, ceritakannya. Ini. Di muka. Ternyata wajahnya dirubah. Kenapa sebabnya? Dia jangan nyoba. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali antum coba. Untuk benar enggak ya? Benar enggak ya? Nah, jangan. Kalau yang baik, ya, sesuatu yang nah itu boleh. Benar enggak ya dapat pahala seperti ini? Bismillah. Baik. Qala thumma adkhala yaminahu fil wudu. Nah, kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke wudu. Thumma tamattamat. Kalau di sini kelihatannya isyarat ya, bukan dengan dua tangan. Itu menunjukkan apa? Mulut juga. Nah, biasa kita mengambil sesuatu untuk masuk ke mulut itu dengan tangan kanan. Ya, ini disyaratkan dengan beliau mengambilnya dengan tangan kanan, kemudian baru juga di keran. Ya, biasa dengan tangan kanan masuk mulut sesuatu itu, walaupun ya. Baik. Summa tamat mata wastan syaka wastan sara. Tamat mut kumur-kumur. Nah. Tamat mut ya, itu kumur-kumur, kemudian wastan syaka menghirup air dengan hidung sekeras-kerasnya. Baligh kata Rasulullah. Ya, illam takun shaiman. Ya, kalau kamu tidak puasa, nah, kencangkan. Tarik sekeras-kerasnya sampai terasa sakit dikit, panas. Ya, apalagi bangun tidur malam. Urut. Karena syaitan itu yabid fi khayinam fi khayshum ya hadikum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan itu nginap di lubang hidungnya. Nah, khayshum. Wastansyaqa wastanfara. Disemburkan. Sudah dihirup sekeras-kerasnya. Nah, disemburkan sambil ini. Dibantu dengan tangan menurut sebagian keterangan para ulama. Summa ghassala wajhahu salatan. Kemudian membasuh wajah beliau 3 kali. Ingat, dari tumbuhnya rambut sampai telinga sampai dagu. Wa yadaihi ila al-mirafaqain salatan. Tangan kanan kiri, kanan dulu 3 kali. Summa masaha ra'sahu. Nah. Summa ghassala kulla rijlin salatan. Kemudian membasuh ketiga kakinya, ini kakinya 3 kali. Ila al-ka'bain. Summa qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Saya lihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Wa qala, kata beliau SAW, man tawadda'a, siapa yang berwuduk nahwa wudu'i hadha, seperti wudukku ini, summa shalla raka'ataini la yahdutsu fihima nafsuh, tidak berbicara sedikit pun jiwanya, tidak ada bisikan lain. Selesai dia berwuduk. Nah, selesai dia berwuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya, minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian salat dua rakaat, la yahdutsu fiha nafsuhu, fihi ma nafsuhu, tidak ada sedikit pun bisikan dalam hatinya, betul-betul tertuju ke salat. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Duh, subhanallah. Ringan ya. Tapi yang disebutkan oleh beliau di sini keterangannya, la yahdutsu bihima nafsuhu. Ini yang susah. Baru Allahu Akbar. Tuh, iya, tadi dompetnya di sana, kuncinya di sana, ketinggalan, semua masuk. Dan ini salah satu yang menyebabkan juga Bilal bin Rabah didengar terompahnya oleh Rasulullah di dalam jannah. Amalan apa yang istimewa yang kau kerjakan ya Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Sami'tu na'laik sawta na'laik fil jannah au kama qala. Saya dengar terompahmu di dalam jannah. Enggak ada ya Rasulullah, cuma kalau setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Tidak ada pikiran yang lain-lain kecuali itu sholat. Jadi betul-betul khusyuk dan konsentrasi dengan sholatnya. Enggak ada bisikan-bisikan lain. Nah ini. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, bila pun insyaAllah kita lanjutkan pada sedikit lagi. Nah, baik. Wa ghuslu a'dha'i salatan huwa al-wudu' al-kamil. Membasuh anggota-anggota wudu' tadi 3 kali, itulah wudu' yang sempurna. Itulah wudu' yang sempurna, walaupun airnya kurang. Bagaimana caranya? Sampaikan air itu ke seluruh anggota tadi. Seperti yang sering saya sampaikan, Imam Ahmad dengan wudu' yang mungkin 1 gelas kecil itu tidak habis, tidak sampai ke bawah, jatuh ke tanah airnya. Netes ke tanah, tidak membasahi tanah, menunjukkan sempurna. Kita 1 gayung itu masih kurang. Minimal berapa? 4 gayung, ya. Mayas loh. 3 gayung, 2 gayung itu sudah cukup. Amat mut ya tangan lah. Tapi kalau kita tukar, apalagi kalau kita ukur pakai keran, itu ditampung di bawah itu masih ada mungkin 1 gayung itu. Ya. Baik. Wala. Wala yajuzu ziyadah ala dzalik. Tidak boleh lebih dari itu. 4, 5, biar tambah mantap bersendah. Kalau kurang, ada di riwayat fajr al-wudu marratain wa marratan wa marratan. 2 kali 2 kali ada, 1 kali 1 kali ada. Wal wudu wajib marratan wahidah. Wudu yang wajib asal itu 1 kali. Musta'ibatan jami'a a'dha'il wudu, mencakup semua anggota wudu. Tapi harus kena itu tadi, walaupun 1 kali. Ya, walaupun 1 kali semua anggotanya rata kena air. Rata kena air. Tidak ada yang tidak kena air. Itu tadi, makanya disimpan digosok gitu, ngambil apa wudu di namsapkan ke semua anggota wajah. Tangan juga begitu. Nah, kiri juga. Walaupun cuma mungkin air yang kita dapatkan itu satu besar kaleng Frisian flag kecil itu. Bisa. Kalau mau latihan silakan, fadhal, ya. Bisa. Nah, kita enggak mengharap kekurangan air, ya. Nah, sama Allah. Kita enggak mengharap, tapi kalau kita membayangkan buat keadaan saudara kita di Gunung Kidul kalau sudah pas pacet nih atau kemarau luar biasa ganasnya, beli air atau ngangsu air jauh. Antum mungkin enggak belum pernah ya orang tuanya. Ya, yang punya nenek mungkin. Nah, juga cerita ngalami juga, ya. Nah, orang tua itu sampai jauh ngambil air, ya, untuk minum atau untuk cuci, ya. Itu sempat. Nah, ini sampai satu. Ini kena semua, kaki juga, apalagi kaki sampai semua mata kaki, ya. Gak mungkin gak basah semua. Nah, itu hati-hati. Betul-betul meliputi semua, kena semua anggota wudhu tersebut. Wa furudu wudhu sittah. Baik. Nah, rukun-rukun wudu atau yang fardu yang wajib yang itu ada tuh ada 6. Jadi sudah disebutkan oleh beliau. Nah, ini rinciannya maksudnya, ya. Ghusl wajah, ghusl yadain, kemudian ghusl rijlain masra'in, kemudian ghusl rijlain ilal ka'bain, tartib. Dan ini penjelasan tentang rukun-rukunnya. Mualah apa maksudnya? Nah, ini intinya tadi terangannya dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ini menunjukkan oleh beliau yang paling sahihnya. Nah, baik begitu. Nah, ilahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang rukun-rukunnya. Juga nanti ada hikmah. Hikmah kenapa anggota-anggota wudu ini atau 4 ini saja yang jadi anggota, yang dijadikan anggota wudu. Wallahu a'lam. Bissawab. Baik. Mana? Ah, kalau ghusl itu dengan air. Kalau masah itu mungkin sisa-sisa air. Musab kita usap. Jadi kita tidak perlu ngambil. Nanti masalah para ulama mengambil, apakah hanya ini mengambil air yang baru ataukah bekas cuci tangan. Nah, dia mengatakan ambil air yang baru tapi tidak disiramkan ke kepala. Baru kita usap. Namanya mengusap kan itu bukan apa, bukan membasuh, berarti enggak membasah kuyup. Nah, kalau membasuh kan ya, membasuh kepala misalnya. Nah, jelas kan? Nah, ini kita ambil airnya, sudah. Baik, wallahu a'lam bissawab.